Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah kepada para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini melalui udara di majlis yang ke-54, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Yang pada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai membahas ya, pasal bahwa membaca Al-Quran haruslah dengan bahasa Arab, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa Ajam. Dan telah kita jelaskan khilaf para ulama dalam permasalahan tersebut dan dalil dari masing-masing para ulama, dan kesimpulannya adalah harus membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Apabila tidak mampu, maka membaca 7 ayat dari Al-Quran selain Al-Fatihah dengan bahasa Arab pula. Namun apabila tidak mampu, maka diganti dengan zikir. Ya, itu adalah yang telah kita sampaikan beserta dalil-dalilnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuka pasal yang baru, pembahasan tentang ya, membaca Al-Quran dengan qiraat. Ya, dengan beberapa qiraat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dari beberapa macam qiraat tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, faslun. تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع ولا بالرواية الشاذة المنقولة عن القراء السبع. Ya, pasal boleh membaca Al-Quran dengan qiraat sab', qiraat 7, qiraat yang ijma' itu merupakan qiraat yang sahih. Dan tidak boleh membaca dengan qiraat selain dari qiraat sab', selain dari 7 qiraat tersebut. Ya, di luar dari 7 qiraat tidak boleh dibaca. Dan juga tidak boleh dengan qiraat syadzah walaupun melalui jalur dari para imam yang 7 tersebut. Siapa imam yang 7 dalam ilmu qiraat tersebut? Ya. Al-qiraatu sab', atau imam 7 imam yang diriwayatkan dari mereka qiraat Al-Quran. Yang pertama adalah Abu Umar Abdullah ibnu Amir ibnu Yazid Al-Yahsubi, ya, Qari Syam. Imam Qari dari Syam, wafat tahun 118 Hijriyah. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Ma'bad Abdullah ibnu Kathir Ad-Dari, ya, Qari Makkah. Beliau imam ahli qiraat dari Makkah, wafat tahun 120 Hijriyah, atau biasa disingkat Ibnu Katsir saja. Ya, kalau Ibnu Katsir disingkat dan pembicaraan tentang qiraat itu adalah imam qiraat ini, Imam Qari Makkah, bukan yang imam ahli tafsir Abu Fida Ismail, ya, Ibnu Katsir, bukan. Tapi kalau berbicara tentang qiraat lalu disebutkan Ibnu Katsir, maka yang dimaksud adalah Abu Ma'bad Abdullah Ibnu Katsir Ad-Dari. Yang ketiga adalah Abu Amr ibn al-Ala ibn Ammar al-Mazini, ya, Qari Basrah, imam ahli qiraat dari Basrah, wafat tahun 155 Hijriyah. Yang keempat adalah Abu Ruwaim Nafi' ibn Abdurrahman al-Laythi Qari al-Madinah. Ya, Nafi' biasa dikenal dengan Imam Nafi', ya, Qari imam ahli qiraat dari Madinah, wafat tahun 167 Hijriyah. Bukan beliau Nafi' Maula ibnu Umar. Ya, itu orang yang berbeda. Yang kelima sampai ketujuh ini Imam ahli qiraat dari Kufah, yakni Imam Abu Bakar Asim ibnu Abi Najud al-Asadi. Ya, Asim, Imam Asim yang kebanyakan dunia membaca dengan qiraat Asim. Yang beliau wafat tahun 128 Hijriah. Ya. Kebanyakan membaca dengan qiraat beliau. Dan beliau memiliki dua jalur, Hafiz dan Aas, dari Asim. Itu yang banyak dibaca, bahkan dibaca di 85% negeri kaum muslimin. Rawi yang kedua adalah Syu'bah. Imam yang keenam adalah Abu Umarah Hamzah ibn Habib Az-Zayyad. Ya, Imam Qari Ahlu Kufah juga. Wafat tahun 156 Hijriyah. Yang ketujuh adalah Imam Abu'l Hasan Ali ibn Hamzah Al-Kisai. Ya, Imam Al-Kisai ma'ruf. Ya, beliau bahkan bukan hanya ahli qiraat namun juga ahli nahwu. Ya, ahli nahwu dan pemuka madhab Kufah dalam ilmu nahwu. Yang wafat tahun 189 Hijriyah. Ya, Imam Asim, Hamzah maupun Al-Kisai, mereka semua dari kota yang sama, dari Kufah. Ini adalah tujuh imam qiraat, yang qiraat-qiraat yang mujma' alaiha, yang disepakati kesahihannya, itu diriwayatkan dari jalan mereka. Ya, dari riwayat mereka sampai ke tabi'in dan sampai ke sahabat hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib membaca Al-Quran atau sah bacaan Al-Quran, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, ya harus dengan tujuh qiraat tersebut melalui tujuh jalur imam. Dan tujuh qiraat ini bukanlah tujuh ahruf yang dimaksud di hadis Nabi SAW. Ya, bahwasanya Nabi SAW ya diberi qiraat dengan harf ala harfin, yakni lughah. Lughah dari lughah bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu mereka terdiri dari berbagai macam lughah. Ya, ada lughah Quraisy, ada lughah Bani Tamim, ada lughah Himyar dan lainnya. Ya, ada banyak lughah-lughah dari kaum Arab. Nabi SAW minta diturunkan kepada beliau, ya diturunkan Al-Quran dengan tujuh ahruf, dengan tujuh harf, yakni tujuh lughah bangsa Arab. Namun ketika zaman Uthman, ya Uthman mendapat laporan dari Hudzaifah ibn al-Yaman di negeri Ajam bahwa ya kaum muslimin dari kalangan non-Arab khilaf dalam qiraat, yakni dalam harf tersebut, ya dalam lughah. Karena mereka bukan orang asli Arab, sehingga saudaranya berbeda dengan bacaannya, sehingga menimbulkan masalah. Lalu dilaporkan oleh Hudzaifah, maka Uthman bin Affan menyatukan semua harf tersebut, yang menyatukan semua lughah bangsa Arab tersebut menjadi satu lughah saja, yakni lughah Quraisy. Lalu apakah tidak tersisa dari lughah-lughah selain lughah Quraisy? Masih tersisa lughah Quraisy dari berbagai macam qiraat tersebut, tapi per qiraat tersebut bukanlah lughah bangsa Arab secara utuh dari awal hingga akhirnya. Tetap dominannya adalah lughah Quraisy. Ini adalah tujuh qiraat yang boleh dibaca di dalam sholat. Selain dari tujuh qiraat tersebut, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak boleh dibaca. Dan ini qiraat yang sahihah. Ya, qiraat ya, yang sahihah disepakati oleh para ulama. Karena syarat qiraat sahihah, ya, apa syaratnya suatu qiraat Al-Quran dikatakan sahih? Ya, apabila memenuhi tiga syarat. Yang pertama, muwafaqatu wajhin min wujuhil lughatil arabiyyah. Ya, sesuai dengan ya kaidah nahwu bahasa Arab. Ya, sesuai syarat pertama, sesuai dengan kaidah nahwu bahasa Arab. Baik itu fusha maupun fasihah, karena bahasa Arab ada yang fusha. Fusha adalah yang bahasa Arab yang dominan digunakan oleh bangsa Arab, yakni lughah Quraisy juga dan sekitarnya. Ada fasihah, yakni lughah yang sahih, benar, tapi tidak digunakan oleh mayoritas bangsa Arab. Ini pun masih terpakai ya dalam ilmu qiraat. Intinya adalah sesuai dengan kaidah nahwu bahasa Arab yang sahih. baik itu bahasa Arab yang fusha ataupun fasiha. Yang kedua, muwafaqatu ar-rasmi al-Uthmani walau ihtimalan. Yang kedua, syarat qiraah itu dikatakan sahih kalau dia sesuai dengan rasm Uthmani. Ya, rasm Uthmani sebagaimana telah saya sebutkan bahwa Uthman bin Affan, ya, yang telah ketika terjadi ikhtilafu ahruf tersebut, kenapa? Karena mushaf-mushafnya pun berbeda tulisannya. Maka beliau menyatukan qiraatnya dan menyatukan mushaf hanya dengan satu mushaf saja. Ya, hanya dengan satu mushaf. Ya, yang mushaf selain lughah Quraisy dibakar. Diperintahkan untuk dibakar. Dan hanya disisakan satu mushaf, kemudian satu mushaf ini disalin. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa disalin menjadi 4, sebagian riwayat menyebutkan disalin menjadi 5. Kemudian disebar lagi ke penjuru negeri kaum muslimin untuk disalin ulang. Ya, ini mushaf, satu mushaf yang dengan lughah Quraisy, maka itu dinamakan Rasmul Uthmani. Yang itu dilakukan dengan kehadiran banyak sahabat. Dan ini ijma', ya, bukan semata-mata ijtihad Uthman. Ya, para sahabat imma sesuai, imma tidak ada yang mengingkari, maka itu dikatakan sebagai ijma'. Para sahabat masih banyak yang hidup ketika itu. Yang ketiga, syarat qiraat yang sahih adalah sihhatus sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dan sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tiga syarat qiraat dikatakan sahih. Atau bahkan dengan bahasa yang lain, qiraat mutawatir. Ya, ketika terpenuhi tiga syarat ini. Bukan mutawatir, itu dengan mutawatir makna ahlul hadis, yakni setiap tabaqah diriwayatkan oleh banyak rawi di masing-masing tabaqah. Ya, qiraat mutawatirah dalam Al-Qur'an tidaklah demikian. Ya, qiraat mutawatirah yang sahihah dalam ilmu Al-Qur'an apabila tercakup tiga syarat tersebut. Ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, ya, dalam manzumahnya Thaibatun Nashr, fa kullu ma wafaqa wajha nahwin wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Ya, setiap yang sesuai dengan wajah bahasa wajah nahwu bahasa Arab dan sesuai dengan rasm, yakni rasm Uthmani, walau ihtimalan. Ya, ihtimalan seperti lafaz maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin, yaitu tidak, matnya tidak ditulis. Tapi ihtimalan itu bisa dibaca panjang, kenapa? Karena dengan garis tegak. Ya, dengan hanya dengan garis tegak kalau ditulis dengan bahasa kita. Kalau dengan bahasa dulu itu kan tidak ada tanda seperti itu. Ya, mereka sudah paham bahwa yaitu mungkin dibaca pendek atau dibaca panjang. Itu ihtimalan. Wa sahha isnadan huwa al-Qur'an fa hadhihi thalathatul arkan. Dan sah sanadnya, maka itu adalah Al-Qur'an, yakni tercakup tiga syarat tersebut, maka ini adalah tiga rukun, yakni tiga rukun qiraat tersebut dikatakan sahih. Wa haythu yahtallu ruknun uthbita shudhuduhu law annahu fi sab'ati. Namun apabila cacat satu rukunnya, ya, satu rukunnya, baik itu tidak sesuai kaidah bahasa Arab atau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai Nabi SAW, atau tidak sesuai dengan Rasul Uthmani, maka itu adalah qiraat yang syadz. Ya, dari sini kita mendapati apa itu makna syadz yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Wala biriwayati syadz, tidak boleh membaca dengan qiraat syadz, yakni kalau cacat salah satu dari tiga syarat tersebut atau bahkan cacat seluruhnya. Ya, seperti tidak sesuai dengan kaidah nahwu bahasa Arab, baik bahasa Arab yang fusha maupun fasiha. Ya, maka ini qiraat yang syadz. Ya, kan Al-Qur'an adalah tingkatan bahasa Arab yang tertinggi. Ya, mustahil salah dengan salah kalau ditinjau dari segi bahasa Arab. Ya, maka itu bukan qiraat yang sahih. Ya, atau tidak sesuai dengan Rasul Uthmani. Ya, contohnya qiraat Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang ayat tamattu' fa siyamu thalathata ayyamin mutatabi'atin. Ya, ada tambahan mutatabi'atin, maka itu bukan qiraat sahihah mutawatirah, tapi qiraat syadz. Ya, karena hanya di mushaf Abdullah bin Mas'ud saja terdapat qiraat tersebut. Ya, ini adalah pembahasan dari qiraat sab'ah dan qiraat syadzah. Ya, kita bisa mengetahui bahwa boleh membaca dengan qiraat sab'ah tersebut yang disepakati oleh para ulama, dan itu qiraat yang mutawatirah yang mencakup tiga syarat. Pertanyaannya, apakah boleh membaca dengan qiraat tiga qiraat selain qiraat sab'ah yang dikatakan sebagai qiraat masyhurah, yang itu ditambahkan oleh al-imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, ya, baik dalam ya Syatibiyah maupun Thayyibatun Nashr. Ya, al-imam An-Nawawi menafikan hal tersebut, ya, menafikan hal tersebut, tidak membolehkan. Kenapa? Karena Imam Nawawi rahimahullahu taala hidup sebelum Imam Ibnu Jazari. Dan di zaman Imam Nawawi, kitab yang sudah terkumpul padanya qiraat yang mu'tabar adalah kitab karangan Al-Imam Ad-Dani, yang beliau adalah ulama abad ke-5 Hijriyah. Imam Nawawi wafat pada abad ke-7 Hijriyah, pada tahun 677. Sehingga apa? Qiraat yang masyhur di zaman beliau hanyalah 7 qiraat. Ya, hanya 7 qiraat. Bukan 10 qiraat. Ya, 10 qiraat itu yang diangkat oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Ya, beliau adalah imam ahli qiraat dunia di zamannya. Ya, sudah masyhur, semua ya talib ilmu qiraat dari seluruh dunia datang menemui beliau untuk belajar ilmu qiraat, yang bahkan Muqaddimah Al-Jazariyah ya yang biasa kita pelajari itu beliau buat ketika umurnya 18 tahun. Apakah boleh membaca dengan 3 qiraat tersebut? Maka saya tawakuf dalam hal ini. Maka ini bisa ditanyakan kepada ahli qiraat. Hal ini tidak disebutkan oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena yang terkenal di zaman beliau hanya 7 qiraat. Ya, 3 qiraat yang lain itu baru diangkat oleh Imam Ibnu Jazari. Setelah beliau meneliti lagi riwayat-riwayatnya, ternyata ada 3 qiraat lain yang sahih. Ya, yang sahih. Walaupun itu bukan yang terkenal di zaman-zaman sebelumnya, tapi qiraatnya sahih dan tercakup 3 syarat qiraat yang sahih tersebut. Ya, maka ini insyaallah pembahasannya dialihkan kepada ulama atau ustadz yang ahli dalam qiraat tersebut, dan ini bukanlah bidang yang saya ahli di dalamnya. Lalu qiraat syadzah tersebut, ya, apakah kita buang sama sekali? Ya, dibaca di dalam salat qiraat syadzah itu tidak boleh. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, tidak boleh membaca qiraat syadzah di dalam salat. Dan kalau dibaca dengan sengaja dan dia mengetahui bahwa itu qiraat syadzah, maka salatnya batal. Ya, salatnya batal. Tidak boleh dibaca di dalam salat. Lalu qiraat syadzah apakah tidak berarti sama sekali? Ya, ini tidak tepat. Ya, qiraat syadzah walaupun itu bukanlah Al-Qur'an. Kenapa? Karena biasanya cacat dari segi tidak sepakat dengan mushaf Utsmani. Seperti yang contoh saya sebutkan, ya, fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin. Ada tambahan kata mutatabi'atin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Ya, itu tidak ada di mushaf Utsman, tapi ada di mushaf Abdullah bin Mas'ud. Qiraat syadzah, ya, walaupun tidak, kalau dia tidak sesuai dengan kaidah nahwu bahasa Arab, maka ini tentu saja bukan hujjah. Ya, karena apa? Karena Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil ada cacat secara bahasa Arab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang fasih. Al-Quran pun dinukil dengan dari nabi yang fasih kepada sahabat yang fasih secara mutawatir. Ya, mustahil ada cacat dari segi bahasa Arab. Namun kalau qiraat syadzah tersebut hanyalah tidak sesuai dengan mushaf Utsmani, ya, apakah ini masih terpakai dalam artian merupakan hujjah atau tidak? Ya, khilaf para ulama usul fiqh dalam hal ini. Ya, sebagian ulama usul fiqh, ya, seperti Al-Imam Malik, riwayat dari Imam Syafi'i bahwa qiraat syadzah bukanlah hujjah. Kenapa? Karena itu ya suatu kesalahan, tidak sesuai dengan mushaf Utsmani. Sebagian ulama mengatakan bahwa qiraat syadzah itu hujjah, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan riwayat kedua dari Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Ya, qiraat syadzah kalau dia tidak ada cacat dalam bahasa Arab, hanya saja tidak sesuai dengan mushaf Utsmani dan sanadnya sahih, ya, maka itu merupakan hujjah. Kenapa? Karena ini tak ubahnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sahabat tersebut yang mushafnya berbeda dengan mushaf Uthman, itu merupakan dia menulis sesuatu yang dia dengar dari Nabi SAW. Entahkah apakah itu berupa Quran atau berupa hadis Nabi SAW. Ya, dan amat kecil kemungkinannya bahwa itu ijtihad. Kenapa? Karena itu ditulis oleh mereka di dalam mushaf mereka, dimasukkan di susunan ayat. Ya, kalau itulah ijtihad, ya tidak akan masuk ke susunan tengah ayat. Ya, dan ini yang lebih tepat. Ya. Qiraat syadzah merupakan hujjah. Ya, karena dia serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak boleh dibaca di dalam salat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu hadis qudsi, tidak boleh dibaca di dalam salat. Ya, wallahu alam. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa sayati fil babis sabi'i insyaallahu taala bayanu ittifaqil ulama ala istitabati man yaqra'u bisyawadzi idza qara'a biha. Ya, dan akan sampai nanti pembahasan pada bab yang ketujuh insyaallah taala, penjelasan kesepakatan para fuqaha tentang ya orang yang membaca qiraat syadz itu diminta untuk bertaubat. Ya, ada ulama ahli qiraat di zaman sebelum Imam Nawawi, ya kalau tidak salah di abad ke-4 atau 5 Hijriah, dia suka membacakan qiraat syadzah di majlisnya maupun di dalam sholat. Ya, membaca qiraat syadzah itu ditazir, ya dihukum tazir oleh fuqaha di zaman tersebut. Ya, diminta untuk bertobat, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dibaca, apalagi terlebih lagi jika dibaca di dalam sholat, maka itu membatalkan sholat. Ya, kalau dibaca dengan sengaja dalam keadaan mengetahui, ya, dia tahu bahwa itu qiraat syadzah, ya maka itu membatalkan sholat. Dan qari tersebut diminta untuk bertobat, yang kisahnya insyaallah akan sampai kita kisah detailnya. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an, kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang ya, bagaimana hukumnya membaca dengan qiraat syadzah. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau melanjutkan, wa qala ashabuna wa ghairuhum law qara'a bisyawadzi fil salati batalat salatuhu in kana 'aliman. Ya, berkata ashabuna, yakni para ulama Syafi'iyah, wa ghairuhum, maupun para ulama selain ulama Syafi'iyah, ya dari tiga mazhab yang lain, seandainya seseorang membaca dengan qiraat syadz di dalam salat, ya membaca qiraat syadz, ya apakah itu cacat dari segi nahwunya atau cacat dari segi tidak sesuai dengan mushaf Uthmani, ya atau cacat dari segi ya tidak sah sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Salatnya batal in kana aliman, kalau dia mengetahui. Ya, kalau dia mengetahui ya bahwa itu merupakan qiraat syadzah dan tidak boleh membaca qiraat syadzah di dalam salat. Wa in kana jahilan lam tabtul. Ya, namun kalau orang yang membaca qiraat syadzah tersebut tidak mengetahui, maka dia tidak batal. Ya, kenapa? Karena seseorang yang sibuk dengan suatu ilmu dari cabang-cabang ilmu Islam, ya kebanyakannya, kalau kita mau tidak bilang semuanya, kebanyakannya dia fokus kepada ilmu yang dia geluti. Ya, barangkali seseorang dia fokus di ilmu qiraat, ya bahkan dia punya sanad baik qiraat asim maupun qiraat-qiraat yang lainnya, namun tidak menyibukkan di ilmu fikih misalnya ataupun di ilmu usul fikih, sehingga dia tidak tahu bahwa membaca qiraat syadzah di dalam salat itu bisa membatalkan salat. Ya, kenapa qiraat syadzah itu bisa membatalkan salat? Ya, kenapa? Karena qiraat syadzah yang itu cacat, terlebih lagi cacat dari segi nahunya, yaitu sudah bisa dipastikan bukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab yang tertinggi. Dan mustahil juga itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya orang Arab yang fasih. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, la yuhituha illa an-nabi. Bahasa Arab itu tidak ada seorang pun yang menguasai seluruhnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai seluruh wajah bahasa Arab. Ya, jadi mustahil Nabi SAW bersabda yang sabdanya itu salah dari segi bahasa Arab. Ya, qirat syadzah, qirat syadzah, kalau salah dari bahasa Arab itu, maka itu bukanlah Al-Quran, bukan juga sabda Nabi SAW. Sehingga apa? Qirat syadzah ini tergolong sebagai perkataan manusia. Ya, qirat syadzah tergolong sebagai perkataan manusia, maka tidak boleh dibaca di dalam sholat. Ya, dan bila dibaca di dalam sholat, dia bisa membatalkan sholat. Namun apabila jahil, ya seperti misalnya orang yang memiliki qiraat namun kurang memperhatikan ilmu fikih, ya dia tidak tahu bahwa qiraat syadzah tidak boleh dibaca di dalam sholat, atau ketika dibaca di dalam sholat bisa membatalkan sholat, maka tidak batal sholatnya. Ya, orang yang belum mengetahui tidak batal sholatnya. Kok dibedakan antara orang yang sudah mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah ada dalilnya? Ya, dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Dan ini hadis yang cukup panjang. Ya, faedahnya banyak sekali. Ya, biasa dikenal juga di kalangan ulama sebagai hadis jariyah. Karena di akhir hadis ini tentang Muawiyah yang menampar budak wanitanya kemudian dibebaskan setelah dipersaksikan bahwa budak tersebut beriman. Yang awalnya hadis ini dari Muawiyah yang datang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ya, baina ana usalli ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atasa rajulun. Ya, ada orang yang bersin. Lalu Muawiyah bilang, yarhamukallah. Ya, dia mengucapkan yarhamukallah. Ya, mengucapkan jawaban untuk orang yang bersin. Ya, lalu para sahabat yang lain melihat ke arahku. Ya, dilihat oleh sahabat. Sahabat menoleh. Ya, sahabat yang lain menoleh ke arah sahabat Muawiyah tersebut. Fakultu wa thukla Umayyah. Tambah lagi dia bicara. Ya, Muawiyah setelah tadi ucap yarhamukallah, lalu dia dipelototi oleh sahabat yang lain, tambah lagi dia bicara, wathuklah Umayyah, celaka ibuku. Ya, ini ucapan yang biasa dilakukan oleh orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak sukai. Bukan berarti mendoakan kecelakaan sebenarnya, ya, tapi tidak. Tapi ini ucapan yang biasa menyebar. Ya, seperti kalau di bahasa Indonesia seperti sial lah atau semacamnya. Ya, ini perkataan di bahasa Arab. Orang Arab ketika mendapati sesuatu yang dia tidak sukai, bukan bermakna doa secara hakiki. Ya, masya'nukum tanzuruna ilayya. Ngomong lagi. Ya, kenapa kalian melihat ke arah saya? Ya, jadi ngomong berapa tuh? Yarhamukallah wa thukla Umayyah, masya'nukum tanzuruna ilayya. Ya, bicara tiga kalimat. Yang ini ada beberapa kata bahkan. Ya. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Lalu para sahabat memukulkan ya tangannya ke arah pahanya. Ya, memukulkan tangan mereka ke arah paha. Tidak bicara, para sahabat menegurnya dengan tidak bicara. Dan Muawiyah sadar bahwa para sahabat yang memukulkan tangannya ke pahanya itu ingin bahwa Muawiyah itu diam. Ya, tidak bicara lagi. Setelah dia ucapkan yarhamukallah wa thukla Umayyah, ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Tiga kalimat. Selesai sholat, ya, Muawiyah mempersaksikan, demi Allah, ya, aku tidak pernah menyaksikan guru yang lebih baik sebelumnya maupun sesudahnya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Rasulullah tidak menghardikku, ya, tidak pula memukulku dan tidak pula mencaci. Beliau hanya berkata, Inna hadhihi salata la yusluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an. Ya, sesungguhnya salat ini tidak boleh dimasuki sedikit pun dari perkataan manusia. Ya, ini dalilnya. Bahwa tidak boleh dimasuki perkataan manusia dan perkataan manusia bisa membatalkan salat. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an. Salat itu hanya boleh ya ucapannya. Hanya boleh takbir, tasbih, dan baca Al-Quran. Yakni, hanya boleh mengucapkan bacaan-bacaan sholat saja. Ya. Tidak boleh mengucapkan bacaan atau lafaz di luar dari lafaz sholat. Ya, sebagaimana di hadis-hadis Imam Muslim meriwayatkan beberapa hadis yang semakna, di antara juga sebab nuzul wa qumu lillahi qanitin. Lalu para sahabat berkata dari hadis Zaid bin Arqam, ya kunna natakallamu fi shalah, dahulu kami biasa bicara di dalam salat. Ya yukallimu ahaduna sahibah, saya salah seorang bicara dengan sahabatnya di dalam salat ini. Lalu Allah turunkan wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut. Ya Allah lalu turunkan berdirilah ya beribadah kepada Allah qanitin. Qanitin yakni diam. Diam tidak berbicara. Fa umirna bisukut. Maka dengan ayat ini kami diperintahkan untuk diam di dalam salat. Ya sedangkan melakukan larangan di dalam zat salat itu bahkan disepakati oleh mazhab Syafi'i maupun Ahmad, itu adalah larangan yang bisa mencacati suatu ibadah, yakni dalam artian membatalkan sholat. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu ada tafsilnya lagi, tapi ini termasuk yang tafsil yang perincian yang disepakati bahwa ini bisa membatalkan sholat, yakni perkataan manusia itu bisa membatalkan sholat seseorang. Loh, lalu bagaimana kita membedakan antara orang yang alim yang mengetahui dengan yang jahil? Muawiyah dia jahil, ya belum mengetahui hadis ini dan belum mengetahui ya wa qumu lillahi qanitin. Ya masih melalui sesuai dengan kebiasaan yang dahulu, bahwa dahulu para sahabat memang biasa bicara di dalam salatnya. Ya, sebagaimana dia berbicara bahkan tiga kalimat. Ya, yarhamukallah wa thukla umayyah marsyanukum tanzuruna ilayya. Namun beliau tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui bahwa sholat itu tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Ya, itu syahidnya. Nabi SAW hanya menyampaikan hadis saja bahwa melarang berbicara. Tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Ya, dari sini pelajaran bahwa memang hukum asal hadis ini menunjukkan bahwa perkataan manusia itu bisa membatalkan sholat, ya bagi orang yang sudah mengetahui, ya dan haram untuk berbicara di dalam sholat. Namun orang yang berbicara di dalam sholatnya dalam keadaan jahil, ya dia bodoh, tidak tahu bahwa perkataan manusia itu bisa membatalkan sholat, maka dia tidak mengapa, dimaafkan, ya dimaafkan ketika dia berbicara di dalam sholatnya seperti orang yang baru masuk Islam atau semacamnya. Ya, dia dimaafkan, tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Ya, tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Begitu pula orang yang lupa misalnya. Lupa berbicara secara spontanitas karena melihat sesuatu yang membuat dia kaget. Melihat binatang yang binatang berbahaya misalnya. Ya, boleh seperti bahkan di hadis yang lain riwayat ashabu sunan uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua binatang hitam di dalam salat, yakni ular dan kala jengking. Misalnya ketika muncul binatang tersebut ada yang spontan berbicara, maka itu pun dimaafkan. Ya, spontan dimaafkan. Walaupun sebagian ulama membedakan antara perkataan yang banyak dan sedikit. Sebagian ulama ada yang membedakan. Qiraat syadzah pun seperti itu. Ya, kenapa? Karena qiraat syadzah bukan Al-Qur'an, bukanlah tasbih, bukan takbir. Kenapa? Karena padanya cacat salah satu dari qiraat yang sahihah atau bahkan cacat seluruhnya. Maka itu termasuk ya paling tinggi, derajatnya paling tinggi adalah dia khabar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, derajatnya paling tinggi. Dan membaca hadis Nabi di dalam salat tidak boleh. Ya, tidak boleh membaca hadis Nabi SAW di dalam sholat. Maka jika dilakukan dengan sengaja, itu bisa membatalkan sholat. Namun apabila orang tersebut tidak mengetahui, maka dimaafkan. Dan setelah selesai sholat, dia diajarkan tidak boleh mencampuri sholat tersebut dengan perkataan manusia. Walam tuhsab lahu tilkal qira'ah. Ya, dan bacaannya tersebut, yakni bacaan dengan qiraat syadzah itu tidak terhitung. Ya, seandainya bacaan Al-Fatihah dengan qiraat syadzah itu tidak terhitung. Ya, maka dia harus membaca Al-Fatihah dengan qiraat yang mujma' alaiha, ya, yang disepakati. Seandainya dia membaca Al-Fatihahnya. Tapi kalau membaca surat pendek, maka surat pendek yang lebih rajih dari pendapat para ulama adalah sunnah saja, yaitu tidak mempengaruhi keabsahan sholat walaupun dia terhitung tidak membaca. Tapi Al-Fatihah itu terhitung. Kalau dia awalnya misalnya lupa membaca Al-Fatihah dengan qiraat syadzah, maka dia harus mengulang bacaan Al-Fatihah dengan qiraat yang mutawatirah sahihah. Waqad naqala al-imam Abu Umar ibn Abdul Bar al-Hafiz ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzu al-qira'atu bisyadz wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha. Ya, bahkan al-imam Abu Umar ibn Abdul Bar ya al-Hafiz. Al-Hafiz yaitu julukan hafiz dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu Quran. Kalau di Indonesia hafiz itu hafal Al-Quran. Adapun para ulama terdahulu, mereka sudah hafal Al-Quran sejak mereka masih kecil. Al-Hafiz di situ paling tidak hafal 100 ribu hadis dengan sanadnya. Ya, Abu Umar ibn Abdul Bar, Hafizul Maghrib. Ya, bahkan beliau adalah hafiz dari negeri Maghrib seluruhnya, ya Andalus dan Afrika Utara. Yang beliau punya kitab Al-Istidhkar dan At-Tamhid. Ya, tentang syarah Muwatta, tapi syarah yang amat luas sekali. Bahkan menyebutkan takhrij hadisnya satu persatu. Ya, yang tidak muttasil sanadnya di Muwatta Imam Malik, beliau sebutkan sanadnya yang muttasil. Ya, bahkan beliau sebutkan semuanya muttasil kecuali 4 hadis saja. Lalu menyebutkan fikih mazhab para ulama yang 4 maupun mazhab yang punah terkait tentang hadis tersebut. Ya, beliau memang sebenar-benarnya hafiz al-Maghrib. Beliau menukilkan ijma' kaum muslimin tidak boleh membaca dengan qiraat syadzah. Ya. Dan tidak boleh sholat di belakang orang yang biasa membaca qiraat syadzah. Ya, tidak boleh sholat di belakang orang yang membaca dengan qiraat syadzah. Seumpamanya, ya ada makmum yang dia mengetahui bahwa qiraat syadzah itu membatalkan sholat. Lalu ada imam yang dia biasa membaca dengan qiraat syadzah. Maka tidak boleh sholat di belakangnya. Ya, kenapa? Karena sholat dengan qiraat syadzah tidak sah. Ya, bacaannya tidak sah. Ya, baik Al-Fatihahnya ataupun dia karena mencampuri dengan perkataan manusia, salatnya tidak sah. Qala al-ulama'u man qara'a bisyadz in kana jahilan bihi aw bi tahrimihi 'urifa bihi. Ya, orang yang membaca dengan qiraat syadz kalau dia bodoh ya atau dia ya tidak mengetahui keharaman hal tersebut, maka dia diberitahu. Ya, diberitahu dengan baik sebagaimana Nabi SAW menasihati Muawiyah bin Hakam. Fa in 'ada ilaihi aw kana 'aliman bihi 'uzira ta'ziran balighan. Ya, kalau dia kembali membaca dengan qiraat syadzah atau dia sebenarnya sudah mengetahui, maka dihukum ta'zir. Ya, dihukum ta'zir dengan ta'zir yang sangat. Ila an yantahiya 'an dzalika, sampai dia berhenti dari hal tersebut, yakni membaca qiraat syadzah dalam salatnya. ويجب على متمكن من الإنكار عليه المنع الإنكار عليه ومنعه. Dan wajib bagi setiap orang yang mampu untuk mengingkari hal tersebut dan mencegah orang tersebut membaca qiraat syadzah. Ya, bahkan Imam Nawawi menyebutkan boleh dihukum ta'zir. Ya, dihukum ta'zir. Apa itu hukum ta'zir? Yakni hukuman yang tidak ada hadnya dalam syariat Islam, dalam Quran maupun Sunnah, tidak ada. Berapa kadarnya? Khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum ta'zir tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la yujladu ahadun fawqa 10 ashwatin illa fi haddin min hududillah. Ya, tidak boleh seseorang dicambuk lebih dari 10 cambukan kecuali karena mengejarkan hukum had dari had Allah. Seperti yang menuduh wanita muslimah atau dia sendiri berzina atau dia minum khamar, itu ada hukum hadnya. Maka kalau hukum ta'zir tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Ya. Walaupun ada khilaf para ulama, sebagian ulama ada yang membolehkan lebih dari 10. Namun saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan dicambuk 10 saja. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio penjelasan di sesi kedua ini tentang masalah 7 qiraat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Varian LC. Dan untuk saat ini sahabat Ismail Radio, kami buka pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp dari Bapak Surya di Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya mengimami salat jamaah pada salat zuhur. Ketika itu saya lupa untuk membaca zuhur pada surat Al-Fatihahnya dengan dibaca sir, dan baru teringat ketika sudah hampir habis. Apakah saya mengulangi kembali dengan membaca zuhur? Tidak membaca zuhur. Iya, jadi lupa membaca zuhur tapi dibaca sir ketika ya. Akhir-akhir baru teringat. Apakah diulang lagi dengan zuhur? Ya. Barakallahu fik, Pak Suryadi. Surya. Pak Surya, ya, yang telah menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Ya, bagaimana hukum membaca sir? Sholat yang harusnya bacaannya dibaca jahar, atau sebaliknya membaca jahar bacaan yang harusnya dibaca sir, apakah boleh atau tidak, apakah batal sholatnya? Ya, jawabannya sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena membaca jahar dalam sholat jahar yang harusnya jahar, sholat subuh, maghrib, isya, atau membaca sir, kaifiyahnya ya, membaca sir dalam sholat yang harusnya dibaca sir seperti zuhur dan asar, itu sunnah sholat. Itu hanya sunnah sholat, sehingga menyelisihi di dalam hal tersebut tidaklah membatalkan sholat. Ya, bahkan telah sabit dari hadis Nabi SAW, ada kalanya Nabi SAW dalam sholat sir beliau baca jahr. Itu ada beberapa hadis Nabi SAW. Ya, dalam salah satu sholat sirnya, Nabi SAW pernah membaca jahr. Walaupun hukum asalnya itu bacanya sir. Ya, maka menyelisihi dalam hal ini tidaklah membatalkan salat. Wallahu a'lam. Apa perlu diulang lagi, Ustaz? Apa tidak? Hah? Tidak perlu diulangi karena sudah sah. Kalau dia sudah membaca Al-Fatihah sempurna dalam keadaan sir, sudah sah. Kalau surat berikutnya, surat pendek berikutnya dibaca jahr kembali atau ikutan sir? Salat pendek yang berikutnya. Surat pendek berikutnya. Setelah Al-Fatihah. Iya. Teringat, tadi sir. Apakah surat pendek yang dibaca berikutnya jahr atau sir? Ya, wallahu a'lam, mungkin itu bisa menimbulkan polemik. Kalau seandainya dia kemudian membaca dengan jahr, ya. Wallahu a'lam, ketika itu kondisi yang baiknya bagaimana, saya belum bisa melihat. Oh, ya. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Surya di Cempaka Putih. Dan kini waktu telah menunjukkan pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita tutup, ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustaz? Alhamdulillah, telah kita bahas pembahasan pasal Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa ya, dalam sholat hanya boleh membaca dengan qiraat sab'ah yang menyebar di kaum muslimin. Di 80% negeri kaum muslimin adalah dengan qiraat hafiz dari Asim. Itu di 85% negeri kaum muslimin. Di sebagian negeri kaum muslimin, ya, sekitar 15% atau sekitar itu membaca dengan qiraat warsh dari Nafi'. Ya, qiraat warsh dari Nafi', terutama daerah Afrika, ya, sekitar itu. Maka itu adalah hal yang boleh. Ya, atau bahkan sebagian ulama qiraat yang mereka menguasai qiraat sab'ah atau bahkan menguasai qiraat asyraf, apabila membaca dengan salah satu dari qiraat sab'ah maka itu boleh. Ya, membaca dari qiraat tersebut yang mana saja adalah salatnya sah. Namun tidak boleh membaca dengan qiraat syadz. Ya, tidak boleh membaca dengan qiraat syadz yang itu ada cacat salah satu dari 3 syarat. Apakah tidak sah sanadnya sampai Nabi SAW, atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang fushah maupun fasihah, ya, atau tidak sesuai dengan mushaf Uthmani. Ya, maka ini tidak boleh dibaca. Apabila dibaca di dalam sholat, dalam keadaan mengetahui, maka itu membatalkan sholat. Ya, namun apabila dia tidak mengetahui, maka diberitahu bahwa itu bukanlah qiraat yang mutawatir sahihah, tidak boleh dibaca di dalam sholat, dan bahkan bisa membatalkan sholat. Ya, wallahu alam, ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada yang salah maka itu dari saya dan dari syaitan. Apabila ada yang benar maka itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama.